taribu waqdu wa ruhu wa syai'un minad duljah wal qasda tablu. Berkata al-muallif al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Adabul Mufrad, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, bahasanya beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yunajji ahadun ahadan minkum amalun, lan yunajji, tidak akan menyelamatkan ahadan salah seorang pun minkum di antara kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, amalun ai amalannya, amalan yang kalian amalkan, amalan ibadah, amalan ketaatan, amalan ketakwaan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika di dunia ini mencari bekal untuk menuju negeri akhirat, itu kata Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa menyelamatkan seorang pun nanti di hari kiamat dari azab dan api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Ay annal amala wahda la yunji al abda minan nar. Ay maksudnya, amalan itu sendiri, hanya amalan saja tanpa adanya di sana rahmat dan keutamaan dari Allah ta'ala, nam itu tidak mungkin bisa menyelamatkan seorang hamba dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sebagaimana tidak akan mungkin masuk ke dalam al-jannah, tidak akan mungkin masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala seorang pun diantara kalian karena amalannya semata, tidak akan mungkin terjadi yang demikian. Amal, ibadah, berapapun banyaknya, seberapapun bagusnya, sempurnanya amalan kalian, hanya itu semata tidak akan mungkin bisa memasukkan kalian ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kalau di sini lafadznya lan yunajji, tidak akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, naam, la yadkhulul jannata ahadun, tidak akan masuk seorang pun di antara kalian ke dalam al-jannah disebabkan hanya karena amalan ibadahnya semata ketika dia di dunia. Naam, sehingga amalan yang kita amalkan, amalan ibadah yang kita kerjakan ketika di dunia sebagai bekal di akhirat, itu bukanlah iwat wa saman, bukanlah sebagai ganti atau harga yang dengannya kita bisa mendapatkan al-jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita butuh dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata hanya amal, meskipun amalan yang banyak atau amalan yang sempurna, naam, itu bukanlah sebagai ganti atau sebagai harta yang bisa dengannya tergantikan surganya Allah subhanahu wa ta'ala atau keselamatan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amalan kalian, dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Maka ba di sini, naam, adalah ba sababiyah, yang dengan sebab amalan yang kalian kerjakan di dunia, kalian mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian bisa masuk ke dalam al-jannah, bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan terselamatkan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, naam, amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba, naam, demikian juga amalan ibadah yang dia kerjakan di dunia, itu naam bisa mendatangkan rahmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itulah dia bisa masuk ke dalam al-jannah dan selamat dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, kemudian ketika itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wala anta ya Rasulullah, naam, tidak juga dengan dirimu ya Rasulullah. Mengapa mereka bertanya demikian? Naam, ini karena keilmuan mereka bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling banyak amalannya, yang paling sempurna ketakwaannya, yang paling banyak ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga keadaannya demikian, bagaimana dengan kita yang amalannya di bawah Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam tidak sesempurna dan tidak sebanyak yang dikerjakan oleh Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam, qala, maka beliau menjawab, wala ana, demikian pula aku tidak akan masuk ke dalam al-jannah, selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, hanya karena amalanku semata. Illa an yatawammadani Allahu minhu bi rahmah, melainkan kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala yatawammadani, aisyatara, menutupiku, menyelimuti atau memberikan kepadaku naam dari sisinya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan fadl, keutamaan darinya, dari sisinya, maka ketika itulah seorang hamba bisa masuk ke dalam al-jannah dan bisa terselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis ini pula mengandung tanbih bagi kita semua, bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya seorang hamba la yattakilu ila a'malih, tidak boleh dia bersandar istikal kepada amalan-amalan yang dia lakukan. Aku sudah beramal banyak, naam, pasti aku akan masuk ke dalam al-jannah. Aku sudah melakukan ibadah demikian-demikian, naam, ibadah yang banyak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam, pasti aku akan selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak, bukan demikian maknanya. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk dia beriftikal, bersandar kepada amalannya di dalam naam mengharapkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula sebaliknya. Tidak boleh dia yuhawin, meremehkan naam yang berkaitan dengan urusan amalan, amalan ibadah, amalan ketaatan, itu semua harus tetap dilakukan oleh seorang hamba ketika dia hidup di dunia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak di dalam hadis-hadis yang lain menganjurkan kepada umatnya untuk banyak beramal, memperbanyak bekal ke negeri akhirat. Karena ketika seorang beramal, ketika seorang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan itu semua dia bisa mengharapkan rahmat dan kasih sayang serta keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala telah meliputi diriku, memberikan kepada diriku dari sisinya rahmat, keutamaan dan kasih sayang darinya. Maka ketika itulah seorang hamba bisa selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam al-jannah. Sehingga tidak boleh yang namanya ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Tidak boleh dia beramal, beribadah, kemudian bersandar dengan amalannya berapapun banyaknya. Atau yang kedua, dia meremehkan, tidak mau beribadah, tidak mau naam beramal, hanya sekedar berharap-berharap, aku mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, mengharapkan keutamaan dari Allah Ta'ala, tapi dia tidak melakukan sebab, tidak mau ibadah, tidak mau mencocoki sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mau meniti jalan sunnah, ini juga salah. Yang benar adalah pertengahan, yaitu dia beramal, beribadah sesuai yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia berharap dengan itu semua rahmat dan fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena ini semua Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya, fasaddidu wa qaribu waqdu wa ruhu wa syai'un min ad-duljah wal qasd al qasda tablughu fasaddidu as-sadad fasaddidu. Ini adalah fi'il amr dari kata as-sadad. As-sadad maknanya adalah isabatul hadaf, tepat sasaran. Ketika seorang memanah kemudian tepat sasarannya, itu namanya adalah as-sadad, isabatul hadaf, tepat sasaran. Ayat yang dimaksudkan di sini adalah isabatul haq, tepat sesuai dengan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fasaddidu, beramalah kalian sesuai dengan al-haq, cocokilah kebenaran di dalam kalian, beramal, beramalah dengan sempurna, dengan 100% sama dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fasaddidu, cocokilah kebenaran di dalam kalian beramal. Wa qaribu, kemudian yang kedua, qaribu, dari al-muqarabah, dekatilah. Naam, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua setelah kata asaddidu. Ketika kalian tidak mampu asadad, tidak mampu betul-betul 100% mencocoki al-haq, kebenaran sesuai yang datang dengan dari Nabi alaihi salatu wasallam, paling tidak kalian muqarabah, mendekati kebenaran itu. Naam, qarabah sadad, dekatilah kebenaran itu, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian, kesungguhan kalian di dalam isabatul haq, di dalam menempuh jalan kebenaran. Jangan lemah, saddidu, lakukanlah amalan sesuai dengan al-haq, dengan kebenaran yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Namun apabila kalian tidak mampu, ada sedikit kelemahan di diri kalian, qaribu, hendaknya kalian muqarabah, terus berusaha mendekati kebenaran. Naam, berada di jalan yang lurus, jangan sampai menyimpang jauh dari jalan as-sadad, dari jalan kebenaran yang lurus yang telah ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala waqdu wa ruhu wa syai'un min ad-duljah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tiga waktu ini. Al-wudwah, al-wudu, warwah, wad-duljah. Ini adalah tiga waktu istilah mereka untuk orang-orang ahli safari wal irtihal. Untuk orang-orang yang mereka sering berpergian, ahlul ibil wa safar, yang berpergian dengan kendaraan mereka seperti unta atau yang semisalnya. Naam, orang yang berpergian dengan kendaraannya dari hewan tunggangannya, itu di tentunya punya waktu-waktu yang tepat untuk dia memilih waktu safarnya, yaitu al-wudu, yaitu ul-wudu maknanya adalah sabahul bakir, waktu awal pagi, pagi di awal waktu pagi hari sebelum terbit matahari. Kemudian arwah, ini adalah nam akhirun nahar ba'da'an tabrudus syams, di akhir dari waktu yang ada dalam satu hari, yaitu setelah matahari mulai dingin. Wa syai'un min ad-duljah, ini adalah akhirul lail. Kenapa waktu tiga ini dipilih bagi orang yang safar? Karena itu lebih abrad wa alyaq wa alyan, lebih dingin sehingga orang mudah melakukan safarnya, perjalanannya, atau kalau tidak di akhir naam, di akhir harinya, di waktu sore ketika matahari sudah tidak naam tepat di atas kepala sehingga sangat panas. Atau syai'un min ad-duljah, di akhir malam dia bisa melanjutkan perjalanannya. Apa maksudnya? Ketika kalian beramal, naam, ketika kalian naam melakukan amalan-amalan soleh di dunia ini, hakikatnya kalian adalah seperti orang musafir, seperti orang yang dalam perjalanan. Kalian sedang menuju rumah kalian, yaitu kampung akhirat. Maka butuh kalian untuk naam istiqamah, lakukan amalan tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada pada kalian. Di dalamnya ada tanbih, an ya'mala minal amal ma yutiku wa la yushaddid ala nafsih, sehingga dia bisa naam melakukan amalan itu sesuai yang dia mampu. Naam, jangan memberatkan ketika seorang musafir dia mampu untuk berjalan di pagi hari karena tidak panas, atau di sore hari karena lebih ringan, atau di malam hari lebih nyaman tidak berjalan di bawah titik sinar matahari. Ini lebih nyaman, lebih naam, aman baginya, sehingga dia bisa istiqomah sampai pada daerah tujuannya. Demikian pula seorang hamba yang dia mencari bekal di dunia ini, hendaknya dia bisa melakukan amalan itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Naam, selain dia as-sadad, berusaha untuk mencocoki kebenaran dan amalkan amalan itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Wala yushaddid ala nafsih, dan jangan dia naam melakukan tasydid, naam berlebih-lebihan di dalam amalan. Karena orang yang berlebih-lebihan di dalam beramal, dia memaksakan dirinya, seringnya apa? Dia tidak bisa istiqomah. Di awal dia bisa melakukan amalan dengan tasydid dengan keras, tapi setelah itu dia terputus dan tidak bisa melakukan lagi amalan ibadah, padahal dia dituntut untuk istiqamah, terus mencari bekal di dunia ini di setiap hari-harinya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waqdu wa ruhu wa syai'un min ad-dunya, istilah yang sangat bagus dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menggambarkan tentang keistiqomahan di dalam beramal. Seorang hamba hendaknya istiqomah di dalam dia melakukan amalan soleh dan mencari bekal sebanyak-banyaknya sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling adwam, yang paling continue, yang paling terus-menerus dia istiqomah, tidak terputus di tengah jalan meskipun amal itu sedikit. Naam, jadi saddidu wa qaribu, amalkan amalan yang benar sesuai dengan kebenaran 100%. Kalau tidak bisa kalian muqarabah mendekati kebenaran itu, kemudian lakukanlah amalan tadi dengan istiqomah terus menerus sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wal qasda al qasda tablughu, dan kemudian terakhir kata Nabi alaihi salatu wassalam, al qasda al qasda, al qasd al qasd, maknanya adalah al wasatu fil umur, maknanya adalah al wasatu fil umuri wa tidaliha, pertengahan di dalam segala sesuatu dan tengah-tengah, tidak berlebihan atau tidak mengurang-urangi. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, waqsid fi masyika waqbud min shautik, pertengahanlah kalian di dalam berjalan. Apa maksudnya pertengah di dalam berjalan? Jangan terlalu cepat langkahnya dan juga jangan terlalu lambat. Tapi apa? Waqsid, pertengahanlah kalian di dalam berjalan. Demikian juga di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wal qasda wal qasda, pertengahan kalian, hendalah kalian tempuh jalan pertengahan di dalam setiap perkara, karena dengan itu tablughu, kalian akan sampai. Kalian akan sampai kemana? Sampai ke rumah, sampai ke negeri akhirat, sampai pada apa yang kalian harapkan dari pahala Allah Subhanahu wa taala, rahmat keutamaan dan kasih sayangnya. Ini yang disebutkan oleh mereka para ulama tentang makna hadis ini. Al-qasda al-qasda, dan inilah pula yang menjadi syahid dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam babnya Naqsyul Bunyan, larangan mengukir bangunan. Apa hubungannya? Kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk pertengahan, jangan berlebihan. Demikian juga di dalam masalah bangunan, jangan kita berlebih-lebihan di dalam membangun sehingga melakukan tabdir, menyanyiakan harta benda, bermewah-mewahan, bermegah-megahan, tidak diperbolehkan. Dan juga jangan terlalu pelit ketika dia butuh rumah yang luas, misalnya karena keluarganya besar, jangan bangun rumah yang kecil karena ini pasti tidak cukup. 6. Al-qasda al-qasda, pertengahanlah kalian di dalam segala sesuatu. 6. Pertengahan tentunya ini kembali kepada masing-masing orang karena dia bisa mengukur kadar dirinya. Qala al-qasda al-qasda tablughu, pertengahanlah kalian, tempuhlah jalan pertengahan, jangan ekstrim kanan atau ekstrim kiri, jangan berlebih-lebihan atau mengurang-urangi, baik itu di dalam masalah bangunan seperti bab yang sedang dibawa oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala, atau masalah ibadah, atau masalah naam beramal, atau yang lainnya, karena ini hadis ini mencakup untuk semua perkara. Naam, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini. Adapun syarahnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Naqallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.